Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman mazida. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberi kemudahan hingga saat ini untuk menjalankan amal-amal saleh dan amal ketaatan di bulan yang mulia ini. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah azzakumullah, di kesempatan kita kali ini kita akan berbicara terkait dengan orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang di bulan Ramadan ini boleh tidak berpuasa. Hukum asalnya kan wajib nih puasa, sedaya wajib puasa. Tapi wonten tiang-tiang ingkang asal mboten puasa niku. Wah, berarti enak dia ya. Orang puasa sih enak, mangan sih. Nah, ndak harus puasa, ndak diwajibkan puasa, ya karena ada penghalang, ada halangan. Tetapi ya terus ana penggantine. Orang guru ora puasa tok kayak gitu ora. Gantine ada beberapa model. Ada yang penggantinya itu puasa juga. Jadi ya pada baik puasa, cuman yang mengko orang siki lagi safar misal, lagi meriang misal sakit. Ini contoh orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang tadi, orang yang sakit dan orang yang safar, melakukan perjalanan jauh. Dalilnya apa? Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya, ayat-ayat terkait dengan puasa, yang itu tepatnya ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yaitu bulan yang Allah menurunkan Al-Qur'an di situ sebagai petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan antara menjelaskan petunjuk-petunjuk tadi, pembeda antara yang baik dengan yang jelek, yang benar dengan yang salah. Kemudian Allah mengatakan faman syahida minkumusyahra falyasumhu, siapa saja yang menjumpai bulan itu maka haruslah dia itu berpuasa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa saja yang dia itu sakit atau dalam keadaan safar, perjalanan jauh, maka kata Allah iddatun fi ayyamin ukhra, maka hitung di hari yang lain, hitung ora puasa pirang dina, kemudian disaur nang dina liyane, wulan liyane. Ha niku. Berarti wonten tiang-tiang engkang angsal boten puasa teng wulan Ramadan iki. Yang disebutkan di dalam ayat tiang engkang sakit dan tiang engkang safar. Nggih. Perjalanan jauh. Nah, ini barangkali yang akan kita bahas. Sebelum itu barangkali perlu kita mengingat kembali di awal-awal disyariatkan puasa Ramadan, itu ada pilihan. Awal-awalnya mboten kedah sedaya niku puasa mboten. Pilihan. Pilihane napa? Pilihane puasa atau fidyah. Sakdiringe nggih, tahapan disyariatkan puasa Ramadan itu tidak langsung kemudian wajib bagi semua orang, enggak. Awalnya pilihan. Awalnya pilihannya puasa atau fidyah. Sing pengin puasa ya puasa, sing boten puasa bayar fidyah. Sehari memberi makan satu orang fakir miskin, ya. Satu sok, ya, separuhnya zakat lah. Nah, setengah sok apa? Nisfu sok, setengah sok, satu sok itu kan yang zakat. Separuhnya. Nah, itu awalnya. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal ini, ya, riwayat dari sahabat Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu anhu, ya. Di sini disebutkan beliau mengatakan, "Lamma nazalat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Jadi ayat 184, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang dia itu mampu puasa? Mampu puasa. Maka dia boleh fidyatun tu'amu miskin, boleh membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Kata sahabat Salamah Ibn Al-Aqwa, kana man arada an yuftir wa yuftir wa yaftadi. Nah, ketika itu, ya, ketika ayat 184 ini turun, ya, itu orang yang ingin tidak berpuasa, dia boleh tidak puasa. Meskipun mampu. Ya, boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi gantinya apa? Membayar fidyah. Ya. Yuftir wa yufdi. Hatta anzalat al-ayah allati ba'da. Hingga seperti itu boleh terus sekian lama. Sampai pada ketika Allah menurunkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 185, ya, hatta nazalat al-ayatil ladzi ba'da, sampai turun ayat yang setelahnya, yaitu ayat 185 tadi, ya, faman syahida minkumusyahra falyasumhu. Setelah turun ayat ini tidak ada pilihan lagi, sudah tidak ada pilihan lagi, pokoknya kabeh kudu puasa. Tapi masih ada yang boleh menggantikan di hari lain. Itu tadi. Intinya ketika 184 ayat 184 itu turun, pilihan puasa napa fidyah. Terus angsal milih ngoten niku. Terus ketika ayat 185 turun, boten wonten pilihan malih, langsung sedaya puasa. Hanya saja nek tiang sing sakit pas Ramadan mangke diganti. Angsal nggih, niki sing angsal mboten puasa. Tapi diganti di hari yang lain. sinten ingkang safar pas bulan Ramadan angsal mboten puasa, diganti teng wulan sing liyane. Nah, niki sedikit sejarah sampai kondisi puasa seperti yang kita temui sekarang ini. Baik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu terkait dengan wong sing mriyang kaya apa, sing ento ora puasa, apa cuman kesleo misalnya, kecetit. Ora puasa sih kenapa? Kecetit. Apa mung ketemu kejedut? Ana kan sakit ye. Sakit apa nih? Batuke apa sih? Kejedut. Nah, kejedut kok ora puasa apa kaitane? Nah, sakit seperti apa yang boleh tidak berpuasa? Para ulama ya mengelompokkan model-model sakit. Ya. Disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Mumti', ya. Kurang lebih ada 3 model orang sakit terkait dengan puasa niki. Model sing pertama niku wau. Sing boten wonten kaitane antara sakit kalih puasane. Ya, sakit kecetit, kesandung kalih gejedut sih kaitane kalih puasa napa? Ya ora ono kaitane. Ya nggih. Mboten pengaruh. Puasa ra puasa ya mboten wonten pengaruh. Orang ndak terus puasa terus dadi gejedute tambah gede gitu jendul ning kepalane kan mboten ya. Terus keseleone jadi tambah parah kan ya mboten. Mboten pengaruh. Nggih. Apa maning sakit panu? Nah, ya mau maning ya. Ya orang ada pengaruh babar blas. Nah, sakit yang ringan. Termasuk sakit gigi yang ringan ya. Cengut-cengut tapi masih bisa ditahan. Tapi kok kayaknya orang bisa ditahan ki? Aduh, kudu ngombe obat ki. Wis jungkir-jungkar atau kudu berobat ki. Dokternya kapan? Aduh, dokternya jeneng Rina misal. Ah, dokternya mung kok bengi bae lah ben siki bisa puasa. Nah, misal. Ya lebih bagus kalau memang masih bisa ditahan. Tapi kalau sakit yang memang sangat sakit-sangat menyakitkan tidak mungkin ditahan, ya. Menyiksa, ya. Maka ya minum obat pereda sakit atau tadi berobat kalau memang harus demikian. Tapi tadi mengganti di hari yang lain. Itu yang pertama. Yaitu yang sakitnya ringan yang tidak terkait dengan puasa maka dia harus tetap berpuasa. Tidak boleh kemudian sengaja tidak puasa buat nangsal. Kemudian yang kedua, sakit yang terpengaruh jika dia berpuasa. Pengaruhnya itu ada 2 model kata para ulama. Ima sakit tambah parah manawi puasa. Kok tambah parah sakitnya nani? Ampun puasa. Atau mantune dadi tambah suwe, marine suwe. Kudune misalnya apa namanya 3 hari sembuh tapi gara-gara puasa terus akhirnya ora minum obate ya, ora bisa rutin. Kudune ping 3 ya, apa kudune malah ping 4 misal. Karena puasa jadi ping loro apa ping telutok. Jadi enggak bisa optimal. Dan ini itu yang boleh tidak berpuasa. Dan ini juga terkait dengan petunjuk dokter atau kebiasaan dia selama ini. Petunjuk dokter ya. Orang yang tidak bermudah-mudahan ya. Dokternya juga dokter yang memang berpengalaman misalkan. Ada dokter berpengalaman ya. Kemudian dia dokter yang amanah menyarankan panjenengan iki gerah nggih, ampun puasa riyen misale. Misale dokter ngendika ngaten niku nggih, angsal mboten puasa. Berdasarkan petunjuk dokter. Makanya nek misale pas sakit bulan Ramadan periksa teng dokter tanglet nggih. Taken angsal puasa napa mboten? Puasa ya ora apa-apa puasa insyaallah. Nah, yaudah puasa berarti. Tapi nek ampun, nek jenengan puasa nanti mbok malah tambah parah. Berarti ampun puasa. Jadi petunjuk atau arahan dokter di sini diterima, ya, diterima oleh syariat jika itu memang benar-benar dokter yang berpengalaman, ya, bukan dokter-dokteran, ya, bukan memang berpengalaman. Baik, ini yang kedua, lebih baik dia berbuka, lebih baik tidak berpuasa kalau kondisinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, sakit yang sangat parah, wa yasyuku alaihi shaum, yang sangat yang sangat berat. Kalau puasa itu memberatkan, bisa sampai dia semakin lemes, drop maksudnya nih, atau bahkan sampai pingsan, apalagi sampai meninggal. Nah ini, maka ini yang apa nih, boten angsal puasa malah. Ya, nek kados niku kondisine dia sakit nggih, gerah, kemudian nek puasa kok tambah drop. Apalagi sampai menjadikan pingsan, apalagi sampai menjadikan menyebabkan kematian atau dikhawatirkan menyebabkan kematian, maka ini bahkan hukumnya haram untuk berpuasa. Kalau dia merasa semakin drop, kok tetap berpuasa? Malah justru berdosa. Yeah. Kata para ulama, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjatuhkan. Yeah. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang menjatuhkan engkau, menjadikan engkau itu terjatuh dalam kebinasaan. Sengaja terkena madharat itu, menyakiti diri sendiri. Apalagi sampai membunuh diri, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian itu membunuh diri-diri kalian sendiri. Ya. Wis ngerti semakin drop terus jangan malah berpikir lah nek matine karena puasa to lendian kayak mati jihad, nggih mboten lain nggih. Ya. Beda. Ini malah dikhawatirkan tadi, terjatuh dalam sengaja membunuh diri. Karena hukum asalnya itu tidak boleh menjatuhkan diri sendiri kepada kebinasaan, kepada sakit dan seterusnya. Tidak boleh. Maka haram berpuasa malah ketika itu. Ini tiga model puasa yang disimpulkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah puasa. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga ini barangkali ya sebagai tambahan, para ulama juga mengatakan jika orang yang kalau dia kondisinya sekarang itu nampak sehat ya, nampak bisa berangkat ke masjid, sholat berjamaah misal, aktivitas-aktivitas yang ringan, tapi kebiasaan dia kalau dia berpuasa pasti langsung drop, mah akut misalkan ya. Mah akut penyakit-penyakit di saluran pencernaan ya. Barangkali orang yang habis operasi saluran pencernaan misalkan ada penyakit di usus habis operasi dan semisal, ini ada fatwa-fatwa para ulama. Kalau dia kondisinya sudah sehat ini, tapi belum benar-benar pulih sempurna. Ya, misalkan 2 bulan sebelum Ramadan sakit opnam di rumah sakit, mah parah. Sudah sembuh, keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah. Ya. Terus, ini setengah bulan lagi mau puasa ini. Sebentar lagi puasa. Nah, konsultasi ke dokter. Bagaimana dokter? Kalau dokter mengarahkan kondisi panjenengan ini belum pulih, jangan puasa dulu. Ya. Meskipun kondisinya ya kayaknya sehat, bisa aktivitas ringan, ya, bisa sholat berjamaah. Ya. Tapi kalau jenengan puasa, ya, kalau jenengan itu berpuasa, ini yang akan menjadikan nanti jatuh sakit justru malah. Ya, justru malah akan kambuh lagi sakitnya. Ya. Bisa jadi malah nanti opnam lagi. Nah, jangan sampai. Berarti jangan puasa. Meskipun kondisi sehat, gak apa-apa. Nah, mungkin tangganya, lah, kayak dini sholat jamaah nang masjid, dini ora puasa kayak. Nah, ya dijelaskan, oh kayak gitu toh ya. Oh iya, ngerti deh dini. Nah, jadi kalau memang dokter itu mengarahkan ya untuk jangan berpuasa, ya udah jangan berpuasa. Meskipun tadi sudah sehat, tapi kalau puasanya justru menjadikan dia itu kambuh lagi sakitnya, maka jangan berpuasa dulu sampai benar-benar fit, ya. Kemudian nanti kan dia berarti misalkan ya taruhlah Ramadan tidak bisa puasa, ya bisa terawih, tidak apa-apa terawih. Orang terus diomong lah orang puasa. Terawih masa orang puasa. Nah, si kondisinya kayak gitu sih gimana? Nah, kondisinya memang kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Nanti kalau sudah kok kayaknya sudah semakin enak, dicoba ya. Atau konsultasi si dokter. Gimana ini Pak Dokter? Coba puasa enggak apa-apa, dicoba. Kondisi biasa nyaur sedikit, nyaur. Kok kayaknya kembung lagi, sudah berhenti dulu. Berhenti lagi. Nah, sampai kondisinya memang benar-benar tidak masalah untuk berpuasa. Terus kalau kondisinya kayak gitu terus gimana? Kalau dia berpuasa kambuh, ya. Diobati sembuh, nyoba puasa lagi kambuh lagi, kayak gitu terus gimana? Maka para ulama kita memfatwakan kalau memang demikian kondisinya terus ya berlanjut, ya, maka membayar fidyah. Ini sakit yang bisa dikatakan harapan sembuhnya itu kecil. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ini terkait dengan tiga macam orang berpuasa plus satu tadi kondisi orang yang sehat tetapi dikhawatirkan kalau dia berpuasa justru malah kambuh lagi sakitnya. Tayyib. Kemudian kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Yang kedua, tiang engkang safar. Orang yang melakukan perjalanan jauh. Kondisinya orang yang safar atau sebelum itu ya, dikatakan safar ini para ulama berselisih pendapat. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mereka ya memberikan batasan. Walaupun pemberian batasannya ini mereka pun kemudian berselisih pendapat. Tapi secara umum jumhur, mayoritas ulama mereka memberikan batasan, tidak memutlakkan. Ya. Walaupun kemudian berselisih terkait dengan batasnya. Tapi banyak di antara karangan para ulama yang mereka itu membatasi kurang lebih 4 farsakh ya. Nah, jika 4 farsakh itu ya kurang lebih kalau di zaman sekarang ya kilometer ya sekitar 80 kilo lah. Ya, kurang-kurang sedikit sekitar itu 80 kurang lebih segitu ya, enggak harus persis ya. Kurang lebihnya. Baik. Tetapi sebagian ulama mengatakan pembatasan itu tidak ada dalil yang tegas. Ya, dalil-dalilnya ada, ya. Cuman tidak tegas menunjukkan pembatasan. Sehingga sebagian ulama pun mengatakan itu bukanlah pembatasan. Disebutkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melakukan perjalanan masyirata arba'ata farasih, yaksurus salah. Jika melakukan perjalanan 4 farsah, maka itu qasar sholatnya. Ini pun juga tidak di, karena di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tidak sampai 4 farsah pun beliau mengqasar sholat. Ala kulli hal khilaf di situ, ya. Barangkali ya suatu saat membahasannya yang lebih detail. Ini kita langsung kaitkan yang terkait dengan puasa saja. Nah, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan sing penting ya dianggap safar. Secara umum orang mengatakan safar yaitu safar. Cirinya apa? Yaitu membawa perbekalan. Kalau orang itu melakukan perjalanan kok dia siap-siap, mempersiapkan kemudian membawa bekal, maka ini secara umum yang bisa dianggap sebagai safar. Meskipun barangkali enggak sampai ukuran tadi itu. Ya. Wallahu alam bisawab, ya ala kulli hal di situ khilaf di antara para ulama. Nah, intinya orang yang safar yang jelas kita tidak boleh bermudah-mudahan, ya. Cuman sini Cilongo safar gitu misal. Ya ora ya. Nah, sini Cilongo safar pemenang kene Alvaro Kalibagor safar. Ya, mboten. Nah, lagi aku siap-siap sih, siap-siap napa dicet ya. Saya barakallahu fikum. Nah, terkait dengan orang yang puasa, ini kalau kita melihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam ada beberapa kondisi. Wonten hadis ingkang menunjukkan boleh puasa, boleh tidak. Ada hadis yang menunjukkan kalau puasa malah berdosa. Puasa malah dosa. Maka bagaimana mengkompromikan hadis-hadis tersebut? Tayib, ini yang barangkali sedikit kita bahas. Ada waktu sekitar 5 menit, kurang ya. Tayib, kita ringkas bakalan kali ya. Contoh hadis yang pertama. Hadis yang menunjukkan puasa justru malah tidak benar, tidak baik ketika safar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-siyamu fi safar." Tidak termasuk perbuatan baik ya berpuasa ketika safar ya. Ini maka para ulama ya hadis ini itu dibawa kepada kondisi jika safar itu ya safar itu atau puasa dia ketika safar itu menjadikan dia tidak bisa optimal ya, tidak bisa melakukan melakukan aktivitas safarnya itu dengan sempurna. Ya. Misalkan kudu sedela-sedela leren ya istirahat lah mampiring pom bensin disit lah. Ngapa sih niup ngliyep disit ya istirahat. Orang tekan-tekan misal. Kalau zaman dulu harusnya ya dia itu semangat atau memiliki kekuatan untuk nyarikan air minum untuk kudanya, ngasih makan kudanya. Karena gara-gara dia safar, dia enggak bisa melakukan itu, ya. Dulu ada ketika safar bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada kondisi yang seperti itu ya. Orang-orang yang puasa ada yang puasa ada yang tidak. Yang puasa dia enggak bisa bertugas menjalankan tugas, yang dapat tugas masak enggak bisa barangkali lemes sih. Nyari air enggak bisa, nyari makanan untuk hewan enggak bisa. Akhirnya diambil tugas-tugas itu oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam kemudian ngendika dzahabal muftiruna al-yauma bil ajr. Orang-orang yang hari ini itu tidak puasa, mereka itu membawa pahala yang banyak. Menunjukkan ini kelebihan orang yang tidak berpuasa ketika itu. Bahkan ada kondisi yang enggak boleh berpuasa, berdosa. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ketika ada seseorang ya, ketika ada seseorang yang berpuasa, gara-gara dia berpuasa akhirnya lemes, ya kan? Kemudian orang-orang pada mayungi, ya kan? Ngerepoti orang lain barangkali karena dia safar ndadak ditandu, ya kan? Ngerepoti wong sing ngajak atau teman safarnya. Maka ini yang justru dilarang, berdosa kalau dia safar. Maka inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang yang seperti itu, Nabi mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu adalah orang yang bermaksiat, mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Sing puasa malah dianggap bermaksiat. Nah, tetapi ada juga hadis yang menunjukkan boleh berpuasa, boleh tidak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat yaitu Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini adalah orang yang biasa puasa. Puasanya memang sering puasa beliau ini. Ya. Sehingga safar itu enggak pengaruh bagi dia. Maka Nabi mengatakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau puasa ya puasa, silahkan. Kalau mau enggak puasa ya silahkan. Ya, berarti ada Nabi untuk sahabat siapa Hamzah ibn Amr al-Aslami ini diberi pilihan, terserah puasa ya monggo, ora puasa silahkan, boleh. Mau safar sih boleh enggak? Enggak puasa. Tapi kalau puasa ya silahkan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena enggak masalah, biasa puasa dia. Nah, ini bagi orang yang biasa puasa, maka enggak masalah boleh berpuasa. Walaupun kemudian para ulama berselisih pendapat mana yang afdol. Nah, untuk kondisi seperti ini mana yang afdol? Yang afdol itu tidak berpuasa ataukah yang afdol malah berpuasa? Ini berselisih pendapat para ulama. Ada yang mengatakan afdolnya puasa karena di bulan Ramadan bareng-bareng kancane ya, melakukan tugas dengan segera berarti ya. Atau justru yang baik tidak berpuasa karena mengambil keringanan dari Allah. Karena di sana ada sabda Nabi alaihi salatu wasalam innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Ya. Allah itu suka keringanannya itu diambil sebagaimana Allah itu suka ya kewajiban-kewajibannya itu dikerjakan. Jadi kan ini ada keringanan dari Allah. Allah itu suka kalau keringanannya diambil. Kalau dapat diskon diambil itu senang Allah. Nah ini berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan lebih baik diskon ini diambil. Keringanan untuk tidak berpuasa itu diambil. Wallahu a'lam bishawab, intinya boleh, silahkan monggo. Ini barangkali sedikit semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.